di dalam Al-Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihtadaa ma ba'd. Alhamdulillah ayuhal ikhwah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kita Kitab Tauhid. Masih dalam penjelasan dari bab yang menerangkan kepada kita tentang sebab kekufuran Bani Adam, yakni manusia. Demikian pula sebab mereka meninggalkan dinu tauhid, agama yang dibangun di atas fitrah, yaitu sebab itu semuanya adalah ghulu fi shalihin, sikap ghulu melampaui batas dan berlebihan terhadap orang-orang saleh. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang setelahnya, yaitu bab yang menjelaskan tentang disyariatkannya untuk bersikap keras ya terhadap orang-orang yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Nah, dan di sini kita akan menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula yang lainnya, Tirmidzi ya, di dalam sunannya, Ibn Hibban, demikian pula Al-Baihaqi. Itu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau mengatakan, la'ala Rasulullah alaihi salatu wassalam zairatil kubur wal mutakhirina alaiha al-masajid wasuruj, rahu ahlus sunan. Kata beliau rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau berkata, la'ana Rasulullah, bahwa Rasulullah melaknat zairatil kubur, kaum wanita yang menziarahi kuburan. Ini yang pertama. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, dan orang-orang yang menjadikan masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Wasuruj, demikian pula yang ketiga, kata Rasulullah ataupun kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu orang-orang yang membuat dan meletakkan penerangan lentera atau yang semisalnya di sekitar kuburan. Rahu ahlus sunan. Beratkan hadis ini oleh ashabus sunan seperti Abu Dawud demikian pula Nasa'i dan Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, maka di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini menjelaskan kepada kita tentang kondisi tiga orang yang dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah zairatil kubur, para wanita yang berkunjung atau ziarah kuburan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang meletakkan atau membuat penerangan di sekitar kuburan. Nah, Dan dari sisi keabsahan hadis ini termasuk hadis yang diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya, keabsahannya. Meskipun yang sahih wallahu a'lam, hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun secara makna sahih. Ya, secara makna sahih kecuali lafaz yang pertama, yaitu Rasulullah melaknat zairatil qubur. Ya, para wanita yang ziarah ke kuburan. Dan di sini kita akan mencoba untuk membahas dan mengkaji ya hadis ini. Yang pertama, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la'ana Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahwa Rasulullah melaknat. Al-la'n, la'nat, yaitu at-tard wal-ib'ad an rahmatillah. Seseorang dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga maknanya bahwa Rasulullah melaknat seseorang berarti Rasulullah mendoakan keburukan ya, dan kejelekan kepada orang tersebut ya, agar supaya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya, berarti dijauhkan dari ampunan Allah ya, dijauhkan dari penjagaan dari Allah, dijauhkan dari pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kondisinya ya sungguh mengenaskan. Ya, mendoakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini makna dari la'an. Ya, apa la'nat? Yaitu menjauhkan ya seseorang dari rahmat Allah. Ini doa keburukan. Ya, doa kejelekan. Dan ini sering kita jumpai pada sekian banyak nusus. Ya, sekian banyak hadis di mana Rasulullah melaknat sebahagian kaum. Ya. La'ana Rasulullah al-mustawshimat, ya, al-washimat wal-mustawshimat, ya, an-namisat wal-mutanamisat. Ya, demikian pula Rasulullah melaknat para wanita yang mentato, ya, demikian pula yang ya minta ditato. Ya, Rasulullah melaknat ya para wanita yang mencukur ya menggundul bulu alisnya, demikian pula yang meminta untuk digundul ya dicukur bulu alisnya ya. Nah, demikian pula Rasulullah melaknat ya orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah melaknat ya orang-orang yang mencerca dan menghina orang tuanya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, ya la'anallahu man la'ana walidayhi, dan seterusnya. Sehingga makna la'nah yaitu doa kejelekan, doa keburukan, yaitu seseorang dijauhkan dari ampunan, dari rahmat, penjagaan dan pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini kata Abdullah bin Abbas, zairatul kubur, Rasulullah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Zairat jamak dari zairah, ya, seorang wanita yang ziarah kubur. Berarti zairat para wanita yang ziarah kubur. Dan di sini ya, zairah ya, dari kata ziarah yang artinya keluar ya, menuju ke kuburan, ke maqabir. Dan ziarah kubur ada beberapa macam. Yang pertama, ya, ziarah kubur yang sunnah, yang masyru'ah, yang disyaratkan. Ya, yaitu seseorang ziarah kubur dengan tujuan lil itti'ad, dalam rangka untuk ya, mengambil pelajaran. Demikian pula mengingat kematian. Dan yang kedua, dalam rangka untuk ya, mendoakan kebaikan ya, terhadap kaum muslimin yang meninggal. Ini tujuan ziarah kubur yang masyru'ah, yang sunnah. Apabila tujuannya adalah yang pertama dalam rangka untuk tadzkirul akhirah, ya, mengingat akhirat, mengingat kematian. Dan yang kedua, dalam rangka untuk ya, mendoakan kebaikan dan ampunan kepada kaum muslimin yang telah meninggal. Kemudian jenis ziarah yang kedua, yaitu ziarah kubur yang bid'ah. Ziarah kubur yang bid'ah, yaitu yang tidak disyaratkan, ya, yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Ya, gimana itu? Yaitu ketika seseorang ziarah kubur dengan tujuan doa indahum, ya, dalam rangka untuk berdoa ya, di samping kuburan, atau membaca Al-Quran ya, di samping kuburan, ya, atau sholat ya, di samping kuburan, atau semisalnya. Ya, ini ziarah kubur yang bid'ah. Ya, kapan menjadi bid'ah? Apabila dengan tujuan ya, berdoa ya, kepada Allah di samping kuburan, atau membaca Al-Quran di samping kuburan, ya, atau yang lainnya. Yang ketiga, ya, ziarah kubur yang syirik. Ya, ziarah kubur yang syirik. Yaitu manakala seorang ketika berziarah kubur dengan tujuan untuk berdoa kepada orang yang telah mati, yang telah dikubur. Ya, demikian pula istighosah atau bertawassul dengan yang telah dikubur. Ya, siapapun ya kuburannya, ya, baik orang yang biasa ataukah orang soleh, ya, seorang wali atau nabi sekalipun. Ya, maka apabila dengan tujuan dalam rangka untuk berdoa kepada mereka atau bertawassul dengan mereka, istighosah kepada mereka, maka ini termasuk ziarah kubur yang syirik. Tentunya tingkatnya lebih parah, ya, dan lebih besar dosanya dibandingkan yang kedua, yaitu ziarah kubur yang bid'ah. Kalau bid'ah, ya, dia ziarah kubur, ya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, namun dilakukan di samping kuburan. Ya, dia baca Quran, dia berdoa, dia sholat, ya, atau berzikir, ya, atau begadang, ya, membaca wirid-wirid tertentu, ya, untuk Allah tapi di samping kuburan, ini bid'ah. Ya, adapun tadi yang ketiga, ziarah kubur yang syirik, yaitu ketika tujuannya murni, ya, apa yang dilakukan, ya, dari doanya, demikian pula istighosahnya, ya, atau yang lainnya untuk selain Allah, ya, untuk yang dikubur. Nah, ya, maka ini beberapa jenis dan kondisi dari ziarah kubur. Ya, jadi kesimpulannya bahwa ziarah kubur ada tiga, ya, ada ziarah kubur yang sunnah yang disyaratkan, ya, dan yang kedua ziarah kubur yang bid'ah. Ya, dan yang ketiga ziarah kubur yang syirik. Ya, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berat Ahmad, demikian pula Tirmidzi, ya, Ibnu Hibban Al-Baihaqi menyebutkan, kata beliau radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah zawaratil kubur. Ya, bahwa Rasulullah melaknat para wanita yang sering ya, ziarah kubur. Ya, disebutkan dengan lafaz zawaratil kubur. Ya, sedikit berbeda dengan hadis yang kita sebutkan barusan, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. La'ana Rasulullah zairatil kubur. Rasulullah melaknat para wanita yang ziarah kubur secara mutlak. Ya, secara mutlak. Nah, bahwa para wanita yang ziarah kubur, ya, meskipun sekali, ini terancam laknat. Adapun hadis yang kedua yang kita sebutkan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, la'ana Rasulullah zawaratil kubur, bahwa Rasulullah melaknat para wanita, ya, yang sering ziarah kubur. Maka di sini yang terancam laknat adalah para wanita yang sering ziarah kubur. Adapun yang sesekali, ya, maka ini tidak masuk dalam hadis yang kita sebutkan. Ya, karena lafaz ya zawaratil kubur ini sifatul mubalaghah. Ya, bentuk yang wazan, ya, timbangan dalam bahasa Arab, yang menunjukkan seringnya ya, perbuatan itu, seringnya ziarah kubur ya. Jadi yang terancam laknat di dalam hadis Abu Hurairah yaitu para wanita yang sering ya ziarah kubur ya, dikit-dikit ziarah kubur, dikit-dikit ziarah kubur, ini yang terancam laknat ya. Adapun ya, hadis yang kita sebutkan di awal yaitu ancaman secara umum ya bagi para wanita yang ziarah kubur. Semoga bisa dibedakan ya. Oleh karena itu terjadi khilaf ya, di kalangan para ulama ya tentang hukum ziarah kubur bagi para wanita ya. Nah, ya, namun sebelum itu ya di sini ya perlu diketahui bahwa dua hadis yang kita sebutkan, yang pertama adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyebutkan bahwa Rasulullah melaknat ya para wanita yang ziarah kubur. Ini yang sahih, hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menerangkan bahwa Rasulullah melaknat ya para wanita yang sering ziarah kubur, ini hadisnya sahih insyaallah taala. Sehingga dari sisi keabsahan ya ada perbedaan. Sehingga di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum ziarah kubur bagi ya para wanita. Ya, yang pertama ya pendapat yang menyatakan tahrim ziaratil linisa. Ya, diharamkannya ziarah kubur bagi para wanita. Secara mutlak. Ya, diharamkannya ziarah kubur ya bagi para wanita secara mutlak. Bahkan ya pendapat yang pertama ini menyebutkan bahwa ini termasuk kabirah minal kabair. Ya, termasuk dosa besar. Ya, seorang wanita yang ziarah ke kuburan. Nah, kemudian pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ini dibenci. Ya, tidak sampai haram. Jadi yang pertama ya karahiyatu tahrim. Ya. Dimakruhkan sampai pada tingkat haram. Yang kedua, ya pendapat yang kedua yaitu karahiyatu litanzih. Ya. Perkara ini benci namun tidak sampai haram, itu makruh saja. Nah, dan ini pendapat yang masyhur ya dari pendapat Al-Hanabilah ya, mazhab Hanbali. Ya, demikian pula pendapat Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Dan mereka berhujjah ya, dengan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha ya muttafaqun alaihi ya, kata beliau nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Bahwa dahulu kami dilarang oleh Nabi untuk mengiri jenazah ya, namun tidak ditekankan ya, tidak ditekankan larangan tersebut. Nah, ada pendapat yang pertama yang menyatakan apa? Haram. Mereka berhujjah dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan bahwa Rasulullah melaknat ya para wanita yang ziarah kubur, ya, sekedar ziarah kubur. Nah, kemudian pendapat yang ketiga berpendapat atau menyebutkan hukumnya mubah. Ya, boleh bagi para wanita untuk ziarah kubur. Ya, boleh bagi para wanita untuk ziarah kubur. Nah, dan pendapat yang ketiga ini berhujjah dengan hadis ya diriwayatkan Imam Bukhari demikian pula Muslim ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, ketika Rasulullah melewati ya, seorang wanita yang sedang menangis ya, di samping kuburan, kemudian Nabi mengatakan ittaqilla wasbiri ya, hendaklah kalian atau hendaklah anda wahai wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Ya, kata wanita ini, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauh kamu. Ya, sungguhnya engkau tidaklah merasakan seperti apa yang aku rasakan. Ya. Nah, yang kemudian Rasulullah berlalu, yang meninggalkan wanita tersebut. Ya, kemudian disampaikan kepada wanita tadi, hada Rasulullah. Ya. Tahukah kamu, ya? Orang yang barusan menegurmu. Ya, dia adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka langsung ya berubah wajahnya. Kemudian tentunya ya tanpa berpikir panjang akhirnya wanita itu ya berjalan menuju rumah Rasulullah untuk meminta maaf. Nah, yang kemudian Rasulullah ya kembali menyampaikan ya, nasihat yang kepada wanita tadi. Kata Nabi, innamas sabru inda salamatil ula. Ya, kata Nabi, innamas sabru inda salamatil ula. Bahwa inti daripada kesabaran adalah ketika pertama kali seorang yang menghadapi ujian dan cobaan atau musibah. Ya, maka di sini syahidnya adalah bahwa ya, Rasulullah mendiamkan ya, perbuatan wanita tadi ketika ziarah kubur, tidak mengingkari dan tidak melarang, ya. Namun yang terjadi adalah nasihat, ya. Yang Nabi ingatkan adalah hendaknya wanita itu bersabar, ya, ketika tertimpa musibah. Yang ternyata, ya, kuburan yang baru yang dia kunjungi adalah kuburan, ya, salah seorang dari putranya ataupun anaknya. Nah, demikian pula hadis yang lain. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang juga menjelaskan tentang masalah ini. Yang dijadikan sebagai hujjah oleh pendapat yang ketiga yang menunjukkan bolehnya, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau ya berusaha untuk mengikuti Rasulullah ya, ketika ziarah ke kuburan Baqiyah di waktu malam. Ya, yang kemudian Jibril alaihissalam ya mendatangi Rasulullah dan memerintahkan kepada Rasulullah untuk ziarah ya ke kuburan Baqiyah. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha membututi ya, mengikuti dari belakang ya, tanpa diketahui Nabi. Ya, mengikuti sampai ke kuburan Baqi. Ya, sampai ke kuburan Baqi. Yang kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ya menemui Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ma aqulu lahum?" Wahai Rasulullah, ya, apa yang aku ucapkan terhadap mereka ini? Ya, terhadap ahlul Baqi, ya, kaum muslimin yang dikubur di kuburan Baqi. Kata Nabi, "Quli assalamu alaikum." Ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin. Ya, hendaklah engkau mengucapkan assalamu alaikum ahya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin. Ya. Maka di sini kita perhatikan Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ya bagaimana adab ya ketika mendatangi kuburan. Ketika ziarah kubur. Ya, bahkan Rasulullah mengajari ya zikir ataupun doa yang sepatutnya untuk dibaca ketika ya ziarah kubur. Maka di sini menunjukkan kepada kita tentang dibolehkannya untuk seorang wanita itu ziarah ke kuburan. Nah, kemudian pendapat yang keempat ya masih dalam masalah hukum wanita ziarah kubur. Yaitu pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya sunnah. Ya sebagaimana disyaratkan bagi kaum lelaki, kaum muslimin. Ya, para wanita juga disunnahkan untuk ziarah kubur. Ya, dan mereka berhujjah dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kata Nabi, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ya, dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya, adapun sekarang silakan kalian kunjungi ya karena ziarah kubur karena hal itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirah. Ya, maka di dalam hadis ini bersifat umum. Ya. Baik untuk laki-laki demikian pula wanita, anjuran untuk ziarah kubur. Ya, anjuran untuk ziarah kubur. Demikian pula hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika beliau mengunjungi kuburan, ya, saudara laki-laki beliau yang telah meninggal, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, demikian pula Al-Baihaqi, ya. Maka ketika itu Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah bertanya kepada Aisyah, "Alaysa an-nabiy qad naha an ziyaratil qubur?" Ya, bukankah Nabi telah melarang kalian untuk ziarah kubur? Ya, ini pertanyaan kepada Aisyah. Kata Aisyah, "Innahu amara biha ba'da dzalik." Ya, sesungguhnya Rasulullah telah merintahkan, ya, kepada kami untuk ziarah kubur setelah itu, yaitu setelah adanya larangan itu. Sehingga di dalam hadis ini, demikian pula dalam riwayat ini, menjelaskan bahwa anjuran untuk ziarah kubur ini berlaku bagi kaum muslimin dan muslimat secara umum, sehingga hukumnya sunnah. Walhasil ayol ikhwah, dari beberapa uraian yang kita sebutkan, kesimpulannya bahwa di sini ada 4 pendapat, ya, tentang hukum ziarah kubur bagi seorang wanita, bagi kaum muslimah. Yang pertama, pendapat apa? Yang menyatakan haram secara mutlak. Ya, pendapat yang menyatakan haram. Yang kedua, pendapat yang menyatakan hukumnya makruh, ya, dibenci, ya, tidak sampai haram. Pendapat yang ketiga menyatakan boleh, ya, boleh untuk ziarah kubur. Silakan. Ya, nah, tidak ada larangan. Yang tentunya dengan menjaga adab-adab syar'i, bagaimana seorang wanita, ya, seorang muslimah, ya, boleh untuk keluar dari rumahnya, meskipun dengan tujuan ziarah kubur, harus dijaga adab-adabnya. Ya, seperti apa? Hijabnya juga sempurna. Ya, demikian pula tidak boleh mengenakan minyak wangi. Ya, tidak boleh bertabarut, memamerkan, ya, mempertontonkan perhiasannya, sehingga bisa menimbulkan fitnah di tengah kaum muslimin. Kemudian pendapat yang keempat, yaitu pendapat yang menyatakan sunnah, ya, tetap dianjurkan, bahkan dihasung oleh Nabi untuk, ya, ziarah kubur sebagaimana kaum muslimin. Lalu mana di antara pendapat-pendapat ini yang kuat? Wallahu a'lam. Yang zahir dari apa yang kita sebutkan, ya, mengacu kepada kedudukan hadis, ya, yang kita bawakan. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, yang menjelaskan tentang, ya, larangan dari Nabi, ya, kepada para wanita untuk ziarah kubur. Ini hadis yang sahih dhaif. Adapun yang sahih yaitu hadis yang menjelaskan bahwa yang dilarang oleh Nabi adalah, ya, para wanita yang sering ziarah kubur. Sehingga di sini wallahu ta'ala alam bisawab, yang sahih pendapat yang menyatakan bahwa ziarah kubur ini dibolehkan bagi para wanita, ya, hanya saja, ya, jangan sampai terlalu sering, ya, dilakukan, karena dikhawatirkan, ya, mereka akan jatuh dalam perkara yang haram, ya, disebabkan karena kelemahan, ya, para wanita untuk menjaga perasaannya, terkadang terbawa emosi, ya, terlebih dalam kondisi sebagian para wanita tidak mengetahui dan bahkan tidak menjaga adab-adab syar'i, ya, ketika keluar dari rumahnya, sebagian mereka tidak berhenti, ya, memperlihatkan bahkan memamerkan perhiasannya, ya, sehingga menimbulkan fitnah. Demikian pula mengenakan minyak wangi, ya, sehingga dari aromanya, ya, dari wanginya, ya, bisa menimbulkan fitnah di tengah kaum muslimin. Ya, demikian pula, ya, adab-adab syar'i yang banyak diabaikan oleh kaum muslimah. Ya, hijabnya tidak sempurna, ya, bahkan asal-asalan, bahkan cenderungnya berhias. Allah musta'an, sehingga, ya, hendaknya seperti ini diperhatikan. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua yang Nabi sebutkan pada riwayat Abdullah bin Abbas, wal muttakhidina 'alaihal masajid. Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka di sini ada dua makna, yaitu makna menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Ya. Makna yang kedua yaitu membangun masjid di atas kuburan. Ya. Membangun masjid di atas kuburan. Maka dua-duanya diharamkan, ya, tidak dibolehkan. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa kalaulah ya, masjid itu dibuat ya, atau di antara tujuan kaum muslimin membangun masjid ya, semangat ya untuk gotong royong, bahkan sebagian mereka ya tidak segan-segan untuk mengeluarkan dan menermakan hartanya, sebagian dari kekayaannya untuk membangun masjid. Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat, untuk baca Al-Qur'an, untuk berzikir ya, untuk melaksanakan sekian banyak amalan ibadah, ta'lim dan seterusnya. Sehingga apabila ya ini dilakukan ya di dalam atau di sekitar kuburan ya, berarti ya, ini sudah masuk dalam larangan ya, menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, maka haram hukumnya ya. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa larang Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, kepada kaum muslimin untuk menjadikan kuburan sebagai masjid ya, baik melaksanakan ya kegiatan ibadah di sekitar kuburan, baik sholatnya, baca Qur'annya, ataupun yang lainnya, atau sekaligus maknanya juga adalah membangun masjid di atas kuburan. Ini masuk dua-duanya. Kemudian ya, kita masuk bagian yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.